Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasir al-haqqi bil-haqqi wal-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'an al-aziz, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, Muhammadur Rasulullah wal-ladhina ma'ahu ashidda wal-kufar ruhama'u bainahum. Tarahum ruk'an sujadai yabtahuna fadalam minallahi waridwana. Simahum fi wujuhihim min adari sujud. Zalika masaluhum fit Taurat wa masaluhum fil Injil al-Ayah. Sadaqallahul Adhim. Amma adabu. Para masyayikh, para asatidz, para habaib, khususnya Habib Aqil bin Abdullah bin Aqil, para jamaah Masjid Agung Bangit yang sangat kau hormati, alhamdulillah, subhanallah, kita dipun dadoskan Allah Ta'ala selamat Islam ala ahlul sajamaah, Islam ala ahli sunnah wal jamaah. Ini kundudunul ikul jamaah termasuk wong sing ngerti, wong sing paham tentang firqoh-firqoh sing selamat, wong sing paham tentang aliran-aliran sing selamat termasuk aliran ahlus sunnah wal jamaah. Sebab kata ulama mengatakan lae wong kudu ahlus jamaah termasuk si A iku termasuk wong sing bodho. Nah, ten iki dene. Ya dalah ya. Dadi pian iku melok ya niku wong sing bodho apa? Karena ndak ngerti apa hakikat orang-orang si A itu. Malam-malam kelang sulimali niki. Saya takil profesor, ah, profesor kitel ya. Pengetahuan isi jemali niki. Kalau macam mali niki. Jadi beliau itu enggak beliau, dia itu orang profesor tapi masalah sunasinya enggak ngerti. Apa sebab? Sebab dia tidak pernah baca kitab-kitab perjuangan Syiah. Enggak pernah baca atau tidak pura-pura enggak tahu. Mendingan dia ini. Sunni Syiah dan cara ibadahnya sama. Jadi ini, ya Allah. Kalau Bang Sulima ini, malam banyak lalu kalau bocor. Kata dia Sunni Syiah cara ibadahnya sama. Sholatnya sama. Dan wiridannya sama. Dan semasa hidupnya Kiai Hamid Pasuruan tidak pernah memprotes, mengkritiki Ustadzun Habsi. Wong dhewe niku yang Cirebon. Kau ngerti ke Ahmed Tasuna, kau ngerti kan baru dia aja dia tu tenggakil. Kau ngerti ke Ahmed tak pernah ngerti kau ngerti. Wong kira berpi kalau. Emang kau cara, oh cari. Mana wong sih seneng koro, tangan wong sih cara kau terikus. Jadi akhirnya wong kira pun asli kira pun mendingan. Ia Ahmed tak pernah meritisi. Dia tak menang ke Ahmed. Tidak pernah kenal Kiai Hamid. Saya itu itu sepisan tidak pernah kenal. Kok muni-muni apa jari. Lada itu kasih agoro. Tembak ini. Dan menurut Asyair Agil. Wali Songo ini Syiah. Astagfirullahaladzim. Ya apa. Koro Wali Songo. Menang kita. Semplak itu. Ya. Menang. Semakin kalau menghindar jawab. Senajan. Monate dijawab oleh Al-Habib Ahmad Zain Al-Kaf, Ketua Baliat Indonesia, mengatakan bahwa umat Islam itu harus waspada mengingat napa niku bahwa bahaya syiah itu sangat-sangat membahayakan. Bahaya syiah sangat membahayakan, tapi Al-Habib Ahmad Zain Al-Bayyinat. Kalau wacan niki. Dan gerakan syiah yang sering ditopengkan mazhab Al-Bait. Kau juga ngerti wah. Habib. Habib saya nopo. Pada semakin kata Al-Habib mengatakan bahwa Habib sing melosia itu termasuk wong sing goblok. Nggih, ngene. Karena ndak tahu hakikatnya. Kalau semakin jawab para bapak, kalau nulis saya panggil sing griya niku. Jawab apa yang dikatakan oleh saya Tagil. Ngeten. Pernahkah Ahlussunnah mencaci maki para sahabat? Ya, pernahkah? Mboten pernah sama sekali. Lah si Asy'ah kan dino. Padha, sama jadi ini. Si Ahlussunnah sama. Padahal Ahlussunnah sekalipun tidak pernah mencaci maki sahabat. Lah si Asy'ah kan dino, Pak. Mustahil si Asy'ah sunnah dipersatukan. Mustahil sunnah si Asy'ah gergadang tangan. Satu kaya ngoten, satu. Nih, orang sia ya hari mencaci maki sahabat, laknat para sahabat, orang-orang berkeyakinan kemurtatan kekafiran sahabat. Napa? Lek kita nuhurmat sahabat, memuliakan, mengagungkan. Ahlussunnah sangat memuliakan sahabat, lebih-lebih Al-Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Dimuliakan, diagungkan dan dijunjung tinggi derajatnya. Langsian iku mencaci maki, melaknat, mengkafirkan, padha ndak sama. Yo ado, Pak. Cuma gak sama, ini jadi si ada kesama jadi. Si Ahlussunnah sama, sama apa nih? Sama apa? Ayo dipikir, dipikir. Kalau Ahlussunnah jamaah sangat mengagungkan sahabat, memuliakan sahabat, lebih-lebih Khulafaur Rasyidin. Lah sia, tiap hari mencaci maki. Jadi wiritani. Mari subuh wiritani, Lail, Bakara Umar, Allah mal'an, terus wiritani. Lebih-lebih Aisyah, Hafsah, Radhiyallahu Anhuma. Masya Allah. Podo atau bena sama pas sumur. Sumur malah malik cerubia. Satu. Dua. Pernahkah Ahlussunnah menuduh zina Aisyah radhiyallahu anha? Masyaallah. Lah mereka Abu Bakar, Afir, Umar, Murtad, Aisyah ahli zina. Ngoten Pak ya napa? Padahal Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku dapat ya Aisyah niku wahyu Allah taala. Ini kan di Bukhari. Jadi kakaknya Nabi ini mengawin Aisyah ini wahyu suka Allah Ta'ala. Jadi kita kakaknya Nabi dengan Aisyah ini Aisyah dia ini aku oleh kiriman ke Allah Ta'ala. Sutra kan sutra dibuka ke kakaknya Nabi yang kan gambar Aisyah. Jadi dia bisa foto, foto langsung ini loh kiriman Allah Ta'ala. Aku dikon ngawini ternyata kon. Jadi Aisyah lek niku panjeni perintah Allah Taala, monggo dilangsungaken. Dan niku lek panjeni perintah Allah Taala, monggo dilangsungaken. Hasil hasil astu. Dadi kanjeng Nabi Asa Aisyah itu wahyu saka Allah Taala. Kok dimurtad-murtadno, kok di zina-zinono, berarti ana si menentang Allah Taala. Ngorohno Allah Taala. Dua. Tiga. Pernah kalau sunnah jamaah mengatakan Aisyah radha anda dalam neraka jahanam. Aisyah neraka jahanam ya Allah. Dapur muta dengan Pak Sarko. Ya apa? Kata ngetas lagi. Tidak pernah akal gak tutup lagi. Aisyah dulu kasete enten. Kata kocok-kocok sing ada kaset. Aisyah tindak ke jahanam ngene. Masya Allah. Itu semua rekayasanya orang-orang Yahudi untuk menjatuhkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencaci Aisyah tapi balik ke Kanjeng Nabi. Lain Muhammad itu bojone murtad. Lain Muhammad itu bojone ndak ke jahanam. Berarti Muhammad itu tidak pernah berhasil didik sahabat-sahabat. Ngoten, Pak. Jadi sasarannya itu kan jenah habis doa ini. Wow. 3. 4. Apakah Ahlus Sunnah tidak mengakui Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali? Semua diakui. Abu Bakar diakui, Umar diakui, Utsman diakui. Tapi orang Syiah. Inna lillah wa inna ilaihi. Khalifah ghasab merampas haknya Ali. Umar merampok merampas haknya Ali. Utsman padha ae, padha. Mboten padha, Pak. Nek sak ajeng Said Agiluni padha gorok. Karena niki. Kalau betul buku sian niki, masyaallah isine luar biasa niki. Luar biasa niki isine niki. Kalau wocok, kalau termantus, kalau ingin nanti kalau angsal tak nih Mas Udin di Haji Sulaiman. Masya Allah, isinya luar biasa. Termasuk Syiah mengatakan bahwa Bakar merampas haknya Ali. Umar merampas haknya Ali. Utsman ngotot bekas. Saya nopo. Foto, dah foto. Karena kita yakin Syiah keyakinannya bahwa Al-Bakar adalah orang yang jadi khalifah Rasulullah atas musyawarah. Atas dasar musyawarah. Semua sahabat setuju. 4, 5. Apakah Ahlus Sunnah Jamaah beranggapan bahwa Al-Quran telah dikurangi, ditambah, dirubah? Tidak pernah. Satu ayat pun orang-orang Ahlus Sunnah tidak pernah percaya bahwa Al-Quran itu dikurangi, tambah, tetap. Tetap Quran murni utuh sejak Jibril nerakan dengan Kanjeng Nabi, satu huruf pun tidak pernah berubah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Lek kita maca Quran isi masyaallah, Pak. Kalau maca nggih pirengaken nggih niki. Pirengaken niki. Niki Quran isi niki. Qurannya si A. Sa'ala sa'ilum bi'adabin waki lil kafir laisa lahu dafi. Niki Al-Qur'an sing asli. Kira-kira wong Syiah. Sa'ala sa'ilum bi'adabin waki lil kafirina bi wilayati Ali laisa lahu dafi. Oh, tenjarine apa? Niki. Ditenete bi wilayati Ali. Eta ngoten nggih, Pak. Kuwata. Gak satu orang ayat tok mergane le dihitung ayat Quran sing asli 6666. Tapi ada Syiah Quran Syiah 17,000. Tambahane 11,000. Ini tenikis. Lil kafirina fi wilad alien lai salah udafe. Rong ayat. Ya nopo. Masya Allah. Mungkin menurut tak wocakan malih. Ya nopo kitab yang Syiah. Jadi kalau kita lulusan jamaah. Meyakini yakinnya. Bahwa Al-Quran adalah asli. Song Allah Ta'ala tidak dirobah dan tidak ditambah. Sebab Allah Ta'ala sudah mencanakan ayat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Ke-6. Orang-orang Ahlus Sunnah Jamaah sangat-sangat menghormat sahabat Abu Hurairah. Sangat mempercayai beliau yang telah meriwayatkan hadis-hadis sahih lebih daripada 5374 hadis. Jadi kula sampeyan niku sangat percaya dengan kepada Hiro-Hiro yang telah mendapat hadis lebih daripada 5,000. Itu niku wau 5,374 hadis sahih kita ahlu sunnah wal jamaah. Wasi'ah, masya Allah. Sapucai kuku gak percaya. Malam hadir no. Lapa percaya bapak ni kucing, biror bapak ni kucing dari asal lagi. Apa? Ya apa? Jadi sahabat yang paling didolimi ni kan sahabat paling didolimi oleh orang Syiah. Siji Basidik radhiyallahu an. Dua Umar Khattab radhiyallahu an. Tiga Aisyah radhiyallahu anha. Empat Hafsah radhiyallahu anha. Lima Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lima niku waduh ya acak-acak entek-entekan. Sasarane mboten niku teng kanjeng Nabi, Pak. Oh, Abu Siddiq teman dekat kanjeng Nabi. Kafir. Ya kono Muhammad gak berhasil didik sahabat Abu Bakar. Umar bertanya, kan Muhammad gak berhasil Umar. Aisyah jadi kan Nabi ku mengawini tentang kafir. Oh, tercatat kan Nabi saya, hati-hati lu. Hati-hati sampai lu. Nau dibilang dalil. Ojo gampang percaya ambil omongan Syait Adil. Karena dia itu tidak pernah baca kitab yang Wongsia. Ikut betul kitab ini. Al-Kafi juz 2, ya Allah, masya Allah, tentean. Al-Kafi tentean. Jadi podo jadi sunnah siap podo jadi Syait Adil. Goblok. Senajan profesor, goblok. Temenan, saya siap untuk dituntut, siap saya. Karena apa dia bicara di TV atau pribadi, bukan atau main, oh, terus kau pribadi. Temenan, lalu salah gak di sangga, ong salah. Menengai, kok enak? Ya. Jadi dia ngomong di TV atas nama pribadi, bukan atas nama pengurus besar NU. Demikian juga saya jawab atas pribadi. Mengapa? Karena dia salah. Lek salah menengai, dosa kula, Pak. Lek dia salah, saya diam, dosa saya. Hati-hati. Idza dzalal bidah wal bidan, asuba sahabi, terus apa? Paljudir alim bi alimi. Lekon kamu ni mana? Kon itu dilaknat. Lain gula pak. Lekono masalah bid'ah timbul. Wah, mesti ngerti. Eh ngomong. Helon. Lekan bel ngomong. Kon dilaknat. Lain gula pak. Niki hadis lu. Akro jauh. Kini niku. Ojot. Ye. Atas sampai. Senajan di itu profesor. Kedudukan ni. Kota umum NU. Saya bukan atau main NU, saya siap untuk dituntut. Karena saya ngomong atas nama pribadi, dia pribadi. Jadi ini, sunah siap podo, salat sembahyangi, podo wiritani, ibadah podo, sopo padan, pokoknya gitu nih gua. Lihat sampean moco tentang si anggapannya Abu Hurairah, nangis sampean pak temenan. Bagaimana anggapan orang-orang teh wiro-wiro, oh dintek-ntek no si wiro itu. Masya Allah. Dibangsa-bangsa. Tapi ya apa, masya Allah. Jadi kesimpulannya, aku langsung limali. Mereka-mereka orang si itu ngilok no wiro. Aku saat ini, saya sana kanjeng Nabi. Lah wiro ini keliru, salah. Goroh. Otomatis kanjeng Nabi hatisnya goroh. Hati-hati sama pak. Yang keenam. Gimana niko orang-orang Syiah niku masya Allah puluhan ribu hadisnya palsu, hadisnya maudhu. Gak seorang ewa, gak satu serang ratus, puluhan ribu hadisnya di sini gitu. Masya Allah, di sini nih banyak yang maudhu, ada yang palsu. Padahal ini antara mereka hadis yang terpercaya. Kitab yang terpercaya lebih daripada Bukhari. Oh, tapi nyatanya begini. Nah, saya tahu macam ini. Rungokno niki. Mandek gini. Ali bin Urwain iki Al-Kahfi juz 2 halaman 577. Ali bin Urwain an Abi Al-Hasan al-Husain al-Farisi an Salman Ja'fari as-Ja'fari al-Jufri al-Ja'fari ani sukun an Abi Abdullah tola pun Abi Abdullah mandek pun langsung ke dengannya Nabi. Apa Abi Abdullah niku menangkai jenabi kan? Padahal dia itu lahir dengan jenabi sedo atau 70 tahun. Jadi an Abi Abdullah kala ke Rasulullah. Sama terus saya kirangan. Malam mati malih niki. Ada gini ala kafi malih. Kalau wajan niki. Ya. Yang apa niki? Mungkin terangakan. Kala akhi al-mu'min. Baca apa kala? Usul kafi? La wallahi ma alal wajil abdi syai'un haba ilaiya mil takiyah. Wah, tetakiyah malih. Ini ingat-ingat ini. An Abi Ja'far mandek wis. Karena terus anu. Terus ilham Mas Duki almarhum enten buku terakhir ini pun si A agama kedustaan dikotnya malah beli almarhum ngeten ayin Nabi Salam anna su'ilah anin nasib padahal kanjeng Nabi gak tahu dawu belas-belas kanjeng Nabi dawu ngeten mayu abdibu alayya aliyin wairahu kanjeng Nabi sinten kanjeng Nabi nasib sinten wong sing benci ambil alubayin sinten. Kanjeng Nabi jawab, "Mayu katimu ala aliyin ghairahu." Kayiku wong sing bisikno liyane ali. Kanjeng Nabi ngoten kapan kanjeng Nabi niku ndak pernah sama sekali. Tidak pernah sama sekali. Berarti hadis maudhu. Berarti hadis palsu. Kak 100 200, kak 1000, puluhan ribu. Niki kitabe. Ocon dhewe iki. Kalau enggak ada kitabe, 1-8 Al-Istisor Mayahdul Faqih At-Tadzib semua itu puluhan ribu hadisnya maudhu semua. Kadek gak main-main Pak. Satu-satu itu liyono sahabat gak mari-mari. Aisyah, Hafsa, Abu Bakar, Umar semua sahabat di kafir-kafir. Itulah mereka. Na'udzubillah. Mereka ini ulama-ulama alusan jamaah khusus para khabai mengatakan wong sing melosia itu orang sing paling bodoh betul. Apa sebab? Gak mocok kita sama si A. Melak. Atau butuh duit. Nanti mau is. Atau butuh bulus. Loro badiani. Wong si melak si A krono butuh. Loro krono bu. Bulus. Jadi is. Saya siap. Udah digugat. Kenyataan yang ngoten. Ih. Datuk si perubah orang si Soyo kata. Masalah-masalah si Ayu kata saya itu. Kalau macam ini gini, orang-orang si Ayu mengatakan, orang yang kitab si Ayu kita katakan, 72. Ini, si Ayu tidak menerima adalah integritas kepribadian para sahabat Nabi. Gak percaya maka semua aja. Kabeh sahabat Nabi itu murtad kabeh. Ngoten dari Pak Yenopo. Yenopo niki. Sopo sahabat itu orang yang menerima ilmu langsung saking beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kulo kali sampean isa sembahyang ya krana Kanjeng Nabi muru sahabat. Sahabat teng tabiin. Tabiin terus sampai kita niki. Jadi kalau sahabat iso sembahyang, iso rukuk dari karena ulama kita itu sahabat, sahabat itu kajian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama ada orang sih, sahabat goro kabe, borta kabe, ya wis, entah wis. Dengan kata lain, mereka tidak percaya bahwa para sahabat Nabi adalah orang-orang udul, istiqomah, tidak percaya. Syiah berkata, adapun semacam hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Samurah bin Jundub, Marwan bin Hakam, Amran bin Hanbal, Amir bin As, maka di sisi Syiah mereka itu tidak memiliki sedikit pun senilai, walaupun senilai layak lalatnya berjenenge lalri. Setitik karena nilai ini. Walaupun seberat apa niku? Lalri berjenenge niku saya bentar lalat. Ngoten, Pak. Jadi hati kita enggak kanggu oleh orang Syiah. Sebaliknya kita juga tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Syiah tentang hadisnya. Sebab puluhan ribu hadis mereka dalam maudhu' dan palsu. Maudhu' dan palsu. Ini sekitar masalah apa yang dikatakan oleh Syaikh Taqil. Bahwa dia mengatakan bahwa surat Syiah lawan Sulaimali. Dia mengatakan bahwa Sunni Syiah cara ibadahnya sama, qoroh. Salatnya sama, qoroh. Dan wiritannya juga sama, qoroh. Qoroh kabeh. Dan semasa hidupnya Kiai Hamid Pasuruan tidak pernah memprotes, mengkritisi Ustaz Husain Habsyi, Jafi. Ruwakon. Wong koni wong Cirebon. Kiai Hamid orang Pasuruan, kentas ae. Kae tagel iku sapa bangil. Kentas wae pira kalau tahu kami seto. Ndak pernah tahu. Seto gak tahu, ro gak tahu, metu gak tahu. Kok iso muni ngono, yo jari. Lek barang jari dari si ah, goro malu. Iya. Mu bengai, Pak. Dan menurut saya takgil, ini teman mana? Teman paling teman ini. Wali Songo itu Syiah. Bapakmu hasil kedua. Ya Allah, ngerti-ngerti ya. Wali Songo dari Syiah. Tahu tak Syiah ngarang nilai Quran itu palsu? Badan tahu tak? Begini, jen ampel, Masya Allah. Situ aja Quran-Quran kita ini. Lepasnya Wali Songo ini ku ngarang di Quran palsu. Kira-kira Wali Songo di jenenge kiri Yasin ni, dan kira kira dia Quran Syiah. Jadi Wali Songo jadi orang Syiah. La ilaha Muhammad Rasulullah. Itulah kebohongan dari orang-orang Syiah. Naudzubillah min dzalik. Jadi cocok teman. Apa yang dikatakan oleh Habib, ni para Habib ulama-ulama salaf bahwa orang yang ikut Syiah adalah orang sing bodoh. Lega bodoh yang bodoh tu, burus. Kena ada mentelak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin mangkat sama wa sunanuhu lan utai sunat sunate wudu. Aja lali atas niatu maca bismillah. Dalile ati sahih iki kiri. Riwayat Ahmad bin Hanbal, Abu Dawud, Abu Dawud. Qala Rasulullah sallam la sholata liman la wudu ala. Sembayang gak sah ya gak wudu. Sebab karena sembayang wudu suci. Suci songko hadakili di wudu. Suci sadade atus. Suci sama najis pakaiani. Tempati ini kudu suci kate. Mereka jadi Nabi jauh sembayang gak sah kalau gak wudu. Sebaliknya wala wudhu aliman lari bismillah ali. Wudhune gak sampurno kalau tidak baca bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan ini Abdul Qadir pertanyaan sampean. Haji Anas, Muhammad Anas pertanyaan. Lho Pak Nur, jari maca bismillah jedeng iku jari makro. Nah bismillah. Sebanding kali dalam kitab Talibin, iya anak. Bahwa kuatnya sunat bismillah waktu ada wudhu lebih kuat daripada makruhnya wong maca Quran di memasukkan ini jeding dibanding ngoten wong kaje wudhu maca bismillah itu lebih kuat sunatnya daripada makruhnya maca bismillah ana gede jeding. Jadi apa? Ya tapi maca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Senajan di kamar mandi. Satu. Suma husuk apa ini? Tangane kosoki. Iku lek kasangane suci. Lek tangane najis dilebokno harap. Sebab banyune najis kun. Kecuali banyu akeh. Dadi lek banyune niku titi niki tangane niku najis aja dikokok. Coba cebok di lucuraken. Cara ngoten ketenaken. Husul kafa ini. Suma siwak. Lho ngoten Pak. Dadi tiyang niku kate wudu siwakan. Iki siwake ngoten iki. Nun sawu. Ora mamat dhewe kadung iki jaman boleh. Lah kita ngene iki gampang. Mosok aja sembahyang kok sikat. Tahu? Karya sembahyang kok sikat. Ya sifat iki. Uji ya, uji tahu. Ya betul ini sifat iki. Jadi orang mati ya. Siwakan iku. Wes. Bahaya. Apa sebabnya? Sifat iki kaya budale jadi. Terserah. Jadi kan Nabi siwakan sunat sebelum wudu. Syukur-syukur gede, ya sikatan dari odol. Ya. Lalu itu bayang, ya sikat siwak ini iki. Masa mbok siwak, mbok sikat. Kemudian, siwakan biukun yukhosinin. Dengan tiap-tiap perkorsi kasar. Kali siwak, ini kena. Kalau gelik, ya jub. Samudin iki siwak alhamdulillah makasih ya itu mutigi kayak siwak. Illa isamin badal zawal kecuali wong sing poso mandi dohor. Siwakan makruh. Napa sebab? Nah niki. Sebab siwakan bisa menghilangkan gondobasini abad. Padahal gondobasini abad iku dipureh dene Allah taala. Masyaallah. Waladhi nafsu biadihi kanjeng Nabi la khaluqu fam bisaimi atyabu indallah min rihil miski hadis sahih. Demi Allah jare kanjeng Nabi basine abang poso iku le wangi le anduk bungui Allah taala ilang misik. Dadi apa wong poso mandhor iku apa-apa basin aja dilangno misi wae aja. Sebab siwak bisa menghilangkan gondobasin mulut. Padahal gondobasin mulut itu dipurit dengan Allah SWT. Ikim Syafi'i. Yang malik kebuatan. Siwak kono. Sebab hadis mana terang akan begini. Laula an asyukta ala ummati. La amartuhum bima. Apa ini itu? Bisiwak. Makuli wudhuin. Kati wudhu siwakan. Kati wudhu siwakan. Alhamdulillah. Kalau siwak sikat. Ambil odol. Alhamdulillah. Itulah orang-orang Islam. Rauh Malik. Masyafi'i. Falmadoh. Kumu. Istinsak. Banyuwerung. Lainnya dari siji. Sak cawan iki. Disesep ambil kumu. Lalu kumu itu jedek. Balik kenteng. Jedek. Haram itu pak. Mana lu? Temenan dari jijik wong sampean kemun ku sunat cuma bekas kemun banyu itu jijik duta dan jobo ojo dilepon ojo jijik malik karena sengatan iku ya le lesan iku bersih le ake kayak capek le ake apa jenis apa jenis petisi le aja kayak isian yang apa jenis ngerti wujud iku lah isini laki gua. Jadi lah nong kemu-kemu dibalik dengan jadi mana haram hukumnya. Hati-hati lo, yang jopong itu mati-mati di sini kan, jopong jadi jeruk. Iya kalau boleh nong beli ngapa kan elang gelang-gelang nona. So apa sekarang wudhu? Ayo, tapi umur itu hari yo. Lah ini kita. Kan balok itu banget nong. Sebab hadis sahih pak, kau juga niki jerone erun itu tempat tidurnya setan. Berkah sampe niku tangi turu wudu. Niki ngene setan boyo nak kene, kisir nak kene, ngiler nak kene gitu. Bolongan ini ke tempat napa niku turune setan. Ya Allah setan, setan kok ketok digites kada gerenja. Ya napa ngene ero gawe turu kurang ajar nang kurang ajar wong setan. Innas syaitana lil insani aduwwum mubin. Tak gawe turu po'o. Irunge kadir goni iki gawe turu. Ngoyo tur ada lain. Lain temenan iki. Ya Allah, Masya Allah. Kenek. Nggih. Kenek sampeyan kemut di banget batno. Kenek iki banyune ban batno. Bagi orang sing mboten poso, poso mboten asal. Niki. Kenapa bima libuk firen? Wajahmu wajah surafin. Jadi telung kita menunggu satu kali. Ngecep banyu iru ngebe. Kemu. Benteng terutok. Beri benteng buatan. Satu kali jauhan. Gaya kemu, gaya ngecep banyu iru. Tiga kali. Mama sukul rasi, sunat. Lem sabi'i. Ngecep to. Ini buatan. Seret. Sunat buatan iku. Jadi semua sirah dibaso dengan air. Malam-malam sampean besok lem haji mukung haji kambing mukung gih haji kambing gih leh ada haji minlay wudu cara Imam Abu Hanifah mas ujami roksi kabeh sirah dibasuh leh ngono tuntunan bojomu padahal batal pak alhamdulillah uji ada haji ya tuntunan bojone tak batal wudu cara Imam Abu Hanifah walu duna ini zahir batinan. Kalau berputerangkan niki, banset melbu cendian lagu, joboni jerone, ambing gede kotoran niki gede pol tiba menane. Leka dekane nembok bolot ya wajak kena gaya tandur jagung bayan ini dia. Batah lilu syari kasfin min latin ariden, le sampeyan jangkut ketel, juga kak udah dia niki. Kulit botol ini kita seret. Boten tak. Masih kan angka kulit botol nampak-nampak. Sebab jenggotnya ketel. Ini ngoten. Jenggotnya ini kodeknya ketel. Tidak harus ke kulit botol. Sunat botol. Ya, nggih. Masuk pilih jahat-jahat ini. Di tasbek. Tasbek ngeten. Ngapuran cekan-cekan ini. Ngeten. Niki gini boleh juga. Lekat dekat-dekat. Nah, bergantung orang Islam ini pun. Udul istilah 5 kali. Bersih. Podok ada contoh ni sampaian di oma ngarep oma nak kali bersih sampai dino atus sedino terongi penglimo gak bersih karena kotoran ni mau sembahyang ngoten dor asar mari esok subuh entek tu saya sampaian udut tok kau ngeten ni mari jelah ini lah sikile sing susah sikile dikosok dodok sampaian. Tukar dukur nisor, kau nisor dukur. Alhamdulillah, Masya Allah. Hati-hati zaman. Habsyekin itu gini najis. Mancik kotoran. Berganil wudhu sing hati-hati. Juga hati-hati sampean. Ketono. Kukune sekil, hati-hati sampean. Sebab sekil itu jerone nisor kuku. Termasuk anggota sing wajib-wajib dibasui. Kan kuku. Nisor kuku daging-daging itu wajib basuh, lek kuku ini dawa. Kan sampean tengah ulang pisang, katoki kuku, kuku di tangan, ini loh. Kuku di sikil, katoki, tengah ulang pisang. Itu gak ngotor lah, duh, udu ini berat tak. Lek ali-ali, lek ada yang rapat, ya bawa ngeten. Ah, udu ngeten, tek dosa sampean. Min asfala bin isyari adai lusro. Oleh berseni sikil tangan ini. Jendian, insor, cek sedeng. Ini ku carane wudhu untuk nyelanyanya ini jari kaki. Rawahu. Cik. Kanjeng Nabi dawuh. Qala Rasulullah SAW. Atal Jibril. Qala iza tamat dosta. Fakhalil lihataka. Eh Muhammad. Le anda wudhu. Tolong ya. Iki loh. Cek itu diselang-selang yuk haji. Uga jeneng dawuh khallilu bainakum la yukhallillahu bainakum binari. Selang-selane driji tanganmu. Selang-selane driji sikilmu. Kene-keneno. Lek aku kene besok engko kena genin rokok lain kon. Niku anjuran Kanjeng Nabi tentang kesempurnaan wudu. Badal kul adba lan ngosoki anggota. Jadi wudu niku cukup-cukup tak kosong ngeten. Dikosong ngeten sunat ngeten iki. Luwe-luwe lek anggota wudu ono barang-barang kotorane. Dikatakan dikosong-kosong ngeten. Niki cara wudu pada pagi, iki ada pengumuman nggih. Ya? Katen tinggal waktu berapa menit niki? Oh, sing enten iki. Sing maten. Pun manten wudu sampean kada bulon. Mari kiblat. Mustafil akbah. Rawani adaihi. Bazarul samai. Angkat. Senajan tiga. Angkat tangan, jauh dukur. Walau amat. Senajan buta. Ya apa dungane? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abdur rasuluh. Al maja'li minat tawabina. Maja'li minat mutatahirin. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka asyhadu an la ilaha illa anta atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Adu ngoten maca inna anzalna. Mendingan ngeten iki. Inna anzalna, mari wa donga terus ngeten. Inna anzalna. Ya napa? Faedai talasallah. Man tawaddoa kan Nabi tahu. Fa asra wudhu'a wudhu'i api on wau. Ya kosokan kapi telo ni macam-macam niku wau. Fa wa yadai wa samai donga. Ya napa? Futihat. Dibuka. Lalu kita mesti mendukung kau sama ada babel jannah. Pintu sorgo semuanya dibuka kape. Babu sodako, babu sholat, babu jihad, babu ikhlas, babu kabinu. Terus kape ini kau termasuk babu royan. Pintu semaling gede. Semaling ombo. Itu wong wong sing ahli poso dibuka no babu royan. Dibuka kape. Hei akil masuk surga. Pintu mana terserahmu. Kau libuk kape. Apa sebabnya? Ujungnya api. Iku setengah sangking napa ni ganjaran wong sing wudune api bagus kan itu. Apa lagi ni? Asyhadu an la ilaha wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan rasuluh wa ja'alna tawabin jami tahidin. Man Allahumma bihamdika asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Iku hitungane. Mari ngoten napa cen apa inna anzalna. 8 pintu surga dibuka kabeh. Muka-muka sedoyo yang hadir termasuk ahli surga. Lantis kuno melalui surga melalui pintu terserah sampean. Jadi janji Allah Ta'ala melalui daun di Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rauh muslim. Jadi sedoyo awal mata akhir pelanggan kitab Irsyadul Ibad. Irsyadul Ibad halaman 9. Tadi ngali. Irsyadul Ibad halaman 9. Mau caniku. Jadi kalau nopo sing rawatkan Mas Jadiki ada rujukannya Pak. Boten main-main ada rujukannya. Makaten muga-muga yang kulon manfaat nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten pengumuman silakan. Mari kono maca selawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebuah pengumuman serta undangan datangnya dari Jamiah Ahlus Sunnah wal Jamaah Bangil mengharap kepada kehadiran Bapak Saudara dalam rangka acara pengajian keliling yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 27 Dzulqa'dah tahun 1433 Hijriah atau 13 Oktober 2012 Ba'da Sholat Isya pukul 20 Ba'da Sholat Isya tempat Musholla Al-Mubarak tempat Tampung Barat Rembang. Jadi tempat Musholla Al-Mubarak Tampung Barat Rembang. Acara pembacaan sholawat dan ceramah agama yang insya Allah akan disampaikan oleh Kyai Haji Nurholis Bustari dan Habib Abdul Qadir bin Ahmad Syekh. Dan perlu diketahui pula bahwasanya Kiai akan membagikan kitab Nasaihul Ibad bagi aktivis-aktivis untuk siar Jadi kota santri, Bangil kota santri. Jadi berangkat bersama-sama membawa kitab Nasoihul Ibad, insya Allah. Dan akan berikutnya akan kita bagikan sebanyak mungkin. Ya Rasulullah salamun alik ya Rabbi asyani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alik ya Rabbi asyani wa daraji. Ya fatayaji qatal alamin ya wailal judi wal aykar. Ya Rasulullah salamun alik ya Rabbi asyani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alik ya Rabbi asyani waddaraji asbatayaji total alamin ya uailal judi wal alu baitil mustafa durihum amanul azif al-zaki alu baitil mustafa duri hum amanul azif al-zaki syubi'u bi'anjumi zuh mislama qad ja'a fi sunani. Ya Rasulullah salamun alik ya Rabbi asyani wa taraji. Ya Rasulullah salamun alik ya Rabbi asyani wa taraji asfataya huyutal ala ya uailal judi wal wasafinul lillajati idha khifta min tufalikul liada wasafinul lillajati idha khifta min tufalikul liada fanjubi ala takunuka wa tasim billahi wa sta'i. Ya Rasulullah salamun alik ya Rabbi asyani wa taraji. Ya Rasulullah salamun alik ya Rabbi asyani wa taraji asfataya jiran alamin ya uailal judi wal amin. Rabbi fa'ufanna bi barakati wa dinal husana bi hud matim. Rabbi fa'ufa la bi barakatim wa dinal husana bi hurmati wa amitana fi tariqati wa mu'afati min al-fitan. Ya Rasulullah salamun alik ya Rabbi asyani wa darah. Ya Rasulullah salamun alik ya Rabbi asyani wa darah di asfatah ya jirotal ala ya ailal jodhiman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabi ajmain. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yu'ana. Allahumma zidna ilman nabi'a wa amal mutaqabbala wa rizqan halalan wa jarbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna bi-rahmatika ya aziz ya ghafur ya mustatir ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabi sallam. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. وسلامنا المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.